berikutnya, di mana terdapat selalu wa'adna alaihi, diikuti mereka ini. Kemudian juga wataqbaluhum biqabulin hasanin, wataqabbalahum biqabulin hasanin, dan juga Allah menerima mereka ini dengan penerimaan yang baik. Yaitu ayatnya wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum shahida. Wasyahidul maqbulu 'inda Allah walladhi yus'alu bi'ilmin kasidikin. Adapun saksi-saksi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang disaksikan ilmunya, yang dibuktikan kebenaran bicaranya dan kebenaran ikhtikadnya. Sayuqtaru fil haqqi mustanisan ila ilmihi. Maka dikabarkan para sahabat ini di atas kebenaran karena bersadarkan dengan ilmu, tidak bersadarkan dengan hawa nafsunya atau otaknya, tapi bersadarkan dengan ilmu. Kama qala ta'ala azza wa jalla illa man syahida bil haq fahum ya'lamun. Melainkan orang yang bersaksi di atas kebenaran, dan mereka ini orang punya ilmu. Dan sebelum orang sesudahnya mempunyai ilmu, para sahabat mendapat ilmunya. Sebelum para ulama berikutnya mendapatkan ilmu, para sahabat yang memiliki ilmu, karena mereka mengambil langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum orang ahli hadis mempunyai ilmu, para sahabat tidak ilmu. Sebelum kita mengerti sholat, para sahabat sudah mengerti sholat dan menjalankan, tidak perlu. Karena itu mereka patut menjadi syuhada alam dan syuhadanya sampai hari kiamat. Dan alhamdulillah terbukti bahwasanya syuhada mereka sampai hari kiamat, ucapan-ucapan beliau, ucapan-ucapan mereka, sirah mereka ini ditulis melalui hadis. Dan tidak ada satu pun orang yang memalsukan, melainkan orang ahli sunnah yang membenahi tentang sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini merupakan syuhada alanna, betul-betul jadi saksi. Yang mana sunnah Rasulullah SAW al-bayda yang putih jernih ini diwarisi oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan disampaikan kepada umat, sampai saja kepada kita semuanya dengan sanad yang lengkap, dengan rawi yang lengkap, dan itu jahanam dan Rabbul Kalmasir menunjukkan kita tidak boleh mengambil manhaj selain manhajnya Salaful Ummah, utamanya para sahabat Rasulullah. Karena apa? Yang berhak lahumul kusra, yaitu yang anabu ilallah. Yang berhak untuk mendapatkan surga, yaitu anabu ilallah. Kemudian Allah mengancamnya dengan ayat berikutnya, surat An-Nisa, ayat nomor 115. Petrus bersama pengikutnya, yang mulia, mengatakan jelas akan nampak permusuhan dan kemarah hatiku terhadap kalian semuanya selamanya selagi kamu belum beriman kepada Allah. Hatta sesuatu lagi ini sikap bapaknya para utusan Nabi Ibrahim Khalilullah, dan juga dilanjutkan oleh Nabi berikutnya termasuk Khatamul Anbiya Khalilullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu kita tidak bisa bergaul dengan ahli bid'ah, tidak bisa kita bergaul dengan ahli syirik, tidak bisa bergaul dengan orang munafik. Kita bergaul dengan ahli bid'ah, boleh bergaul dengan mereka kalau mendakwai. Sebagai pendakwai, kalau dia mendakwai pergi. Boleh kita berkata dengan mereka kalau sedang kebutuhan urusan duniawi, walaupun setelah itu pergi, ya boleh menjalankan terus-menerus. Boleh kita duduk dengan mereka kalau kita menyampaikan hak kepada mereka. Tetapi kalau urusan kesenangan, urusan loyalitas dalam hati tidak diperkenankan. Wajib kita membenci orang kafir dan wajib kita membenci orang Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Mereka membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membenci, yaitu jalannya orang mukmin, yang utamanya para sahabat. Kemudian kita mengatakan kepada mereka, maka orang yang tauhidnya kuat, yang salafnya kuat, tetap tidak akan bisa ketemu dengan mereka. Ini salahnya di sini yang wan iman tawallah. Kalau orang sudah menyimpang manhajnya dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyimpang manhaj dakwahnya para sahabat Rasulullah Nuhun, oleh Allah ditanya kenapa kamu, kemana kamu mau kepada hakiki ya diantarkan kepada karos, mau kepada kemunafikan ya diantarkan kepada munafikan. Nuwan iman tawallah. Ya nomor dua, di akhiratnya wa nuslihi jahannama wa sa'at masyir. Kami akan masukkan dia di neraka jahannam dan di sudut jelek-jelek tempat kerugian total bagi orang yang menyimpang dari manhaj salafus saleh. Karena di dunia akan dipalingkan, tidak mendapatkan petunjuk, tetap dalalah ba'idah, tetap dengan jauh sekali. Di akhirat akan disambut dengan siksaan yang pedih, yaitu jahannam wa sa'at masir. Na'udzubillah min dzalik. Abu Sama, Syekh Abu Sama, Rasulullah menjelaskan walad bilalah dapat pengambilan dalil dari ayat ini, annallaha tawaqqa man istaba'a khairat katsirin mu'min. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, tidak membiarkan, mengancam yaitu orang yang mengikuti jalan selain jalan salaful ummah. Karena dimaksudkan kabilan kabilil mu'minin yang pertama adalah kabilnya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka bermakmum sebagai imam al-Mustafa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla ala anna ittiba'a kabilihim fi fahmi syar'illahi wajibun. Dan ini istilah wajib, pengambilan dalil yang kuat, yang kokoh, menunjukkan bahwa yang mengikuti jalan salafus saleh, utamanya wasabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina tabi'uuhum bi ihsan, menunjukkan jalan mereka itu wajib diikuti di dalam memahami syariat Allah. Ya bisa syar'illah wajib. Jangan dipahami syariat Allah itu dengan otak kita. Jangan syariat Allah itu dibawa kepada senjata atom, jangan nuklir, jangan komputer. menjelaskan masalah ciri-ciri sifat mereka menjauhi hingga terjadilah pertempuran, permusuhan, dilukainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianiaya para sahabatnya. Walaupun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sabar saat itu karena masih membina umat supaya mereka kokoh, yaitu akidahnya. Tapi setelah hijrah di Madinah baru menyusun kekuatan karena sudah sejumlah sekian banyak kaum muslimin bersatu Muhajirin dan Ansar untuk membela din. Saat itu baru ada perang yang ada fisik, dan itu pun bukan Rasulullah SAW yang memulainya perang Badar tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dakwah di dalam Islam bukan ingin menghancurkan tapi ingin memperbaiki umat. Bagaimana orang kafir itu kita dakwah itu dan kita bunuh dulu, kita dakwah, tapi kalau didakwah mereka melawan kita, kita tidak berhenti. Karena Allah akan membantu, Allah akan menolong. Bintang suruh Allah yasur dari satu adzal pun. Kemudian berikutnya saya mengatakan dua masalah satu hudola, berarti orang yang menyelisihi, orang tidak mau mengambil manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat, berarti mereka hudola. Karena apa? Nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Dan kita lanjutkan itu banyak beberapa bukti yang menunjukkan. Berikutnya ini hanya menunjukkan beberapa penjelasan menjelaskan bahwa setiap para sahabat itu faham terhadap kitab dan sunnah. Berikutnya yang nomor 7, ini ada keterangan yang nomor 90 halaman 22 dari kitab petunjuk ini. Qultu qawluhu ta'ala wa yattabi ghayra sabil mu'minin, ma'tufun ala qawlihi wa may yushakiki rasula min sharab min ba'di ma tabayyana lahu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang itu mengikuti selain jalannya orang mukmin, ini diataskan saja tertentu digabungkan dengan firman sebelumnya, dan barang siapa yang yaitu menyimpang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah datang petunjuk itu kepada dia, apa katanya syekh di sini, kala yakunu khaytul awal tarfasta. Nah, maka tidaklah, yaitu pentakutan yang awal, pengkhususan yang pertama itu sebagai syarat yang kedua juga, karena itu maksud. Wa innama al-adhu li mutlakil jam'i wa musyarakatu fil hukm. Tetapi makna atau ini artinya menunjukkan kesemuanya, ya, dan ikut serta di dalam hukum. Wallahu ta'ala wa jibila tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Fadalla ala anna ilal wasfaini yujibul wa'idha bin kirajihi. Maka menunjukkan masing-masing dua sifat tadi. Andaikan orang meninggalkan salah satu, tetap dia mendapatkan ancam. Umumnya begini. Ada orang, saya hanya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW saja, tetapi tidak mengikuti sunnahnya para sahabat, tetap diancam. Karena apa? Karena sunnahnya para sahabat bukan sunnah tersendiri, tetapi sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu nanti akan ada hadis alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Dan di situ disebutkan tamassaku biha, tamassaku biha. Berpeganglah dengan satu tamassaku biha. Karena apa? Sunnahnya para sahabat ini mengambil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu digabungkan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi kalau ada orang mengarahkan ini kan siapa setelah Rasulullah SAW yang berpegang kepada Abdullah itu? Tidak ada lain karena sahabat. Jadi wa man yahtasib billah, itu khitabnya kepada Rasulullah SAW dan juga sejak dia adalah para sahabat. Rusia bila surat Al-Mustaqim surat Al-Imran ayat nomor 101. Oleh karena itu Syekh mengatakan wastahabatu radiyallahu anhum, nah ada tandai kulluhum muqtasibuna billah, para sahabat radiyallahu anhum semuanya berpegang teguh dengan jalan Allah, berpegang teguh dengan sunnah yang sahihah. Oleh karena itu Allah bersifat meridai mereka semua radiyallahu anhum, tidak radiyallahu anhum. Dan menurut akal dan juga menurut dalam kita berdakwah, di dalam kita beristiqamah, di dalam kita bermuamalah dengan orang muslimin, muamalah dengan kufar, muamalah dengan hukum wajib. Dauli makhlal ijtimah nabihim wajib. Kenapa Allah berfirman waj'alna min sakinah iman iman wal uruda anta fihim madannatul fitnah wal fitnah. Adapun berpaling dari jalan yang hak ini, jalan salaful ummah, membawa kepada fitnah dan suka bala. Nah, belum kembali. Astagfirullah. Mengapa kita harus bersama bala? Qala ta'ala, qala ta'ala, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Disebabkan lama khobaru. Yang nomor dua, disebabkan wakamu di ayat yang ayuhinun. Asyadzah yang sama 24. Kami jadikan mereka para sahabat ini sebagai imam-imam, sebagai contoh-contoh, sebagai uswah, sebagai uswah yang hasanah. Karena mereka itu melaksanakan petunjuk kami yang Nabi Amrina. Mereka mendapatkan petunjuk dan disebabkan karena mereka itu sabar mendakwakan din di tengah hidup kemusyrikan, sabar menyampaikan akidah di tengah kebid'ahan, di tengah kekufuran, di tengah kejahilan, dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Bahkan di ayat ini ayo disebabkan mereka sabar menghadapi fitnah, sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi musuh untuk menyampaikan yang hak ini, dan tetap yakin walaupun kondisi bagaimanapun meyakini ayat, mereka itu jadi imam untuk orang berikutnya. Dan oleh karena itu suluknya, manhajnya salaful ummah, para sahabat ini dibiru oleh ahli hadis. Sekalipun bencana kesana kemari yang dilontarkan kepada ahli hadis, disemohnya ahli hadis ini, tapi mereka tidaklah putus asa, tetap berjalan di atas shiratal mustaqim dan menuju kepada mardhatillah. Kemudian berikutnya wal asir, yang nomor 10. An Abi Musa al-As'ari radhiyallahu anhu qala sallayna al-maghrib ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami ini salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat maghrib. Karena yang selain nama Nabi itu salat jamaah. Summa qulna, katanya para sahabat, lau salatna hatta tusalliya ma'ahu al-isha. Masyaallah. Hei para sahabat yang lain, betapa indahnya kalau kita ini jujur menanti sholat berjamaah, sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasulullah mengurus sholat sholat tarawih dua dan juga rumahnya, para sahabat sabar menanti lama sabar sabar dia menanti datangnya beliau sampai sholat isya bersama-sama. Ditinggalkan kepentingan keluarga, kepentingan dirinya, mendahulukan untuk menanti bertemu untuk mengikuti salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka duduk, kita juga duduk. Fakhraja alaina, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya menuju kepada kita, yaitu masjid masjid. Istilah fakhraja alaina caranya, dia keluar dari rumah dan rumahnya dekat dengan masjid. Dia keluar mana keluar dari rumah menuju ke masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya, "Mahdi itu guna? Loh, kamu itu kalian semuanya masih tetap di sini di masjid ini?" Qulna ya Rasulullah, para sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, sallaina ma'ak. Kami tadi salat bersama salat maghrib. Summa qulna